الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله setelah Nabi alaihi salatu wassalam menyelesaikan perkara dengan Suraqah ibn Malik ibn Ju'thum al-Madlaji, Nabi alaihi salatu wassalam kemudian lanjutkan perjalanannya. Wa ahlul Madinah arafu bi khurujihi min Makkah. Penduduk Madinah, mereka mengetahui keluarnya Nabi alaihi salatu wasalam dari kota Makkah, akan tetapi mereka tidak mengetahui kapan datangnya. Sehingga apa yang mereka lakukan, kullu yawmin yantadhiruna fi al-harrah. Maka setiap kelurahan kalau zaman sekarang, atau setiap kecamatan, setiap dusun, atau setiap kabilah, mereka mengutus beberapa orang untuk berdiam diri di Al-Harrah. Al-Harrah ini merupakan pintu masuknya kota Madinah bagi yang mau datang dari Makkah. Jadi yang mau datang dari Makkah pasti akan melewati pintu ini, pintu masuknya ke kota Madinah, satu daerah yang bernama Al-Harrah, di ujung kota Madinah. Maka tiap hari mereka menunggu di sana, menunggu akan kedatangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza istadda al-har raja'u ila buyutihim. Mereka pagi standby di sana, menunggu di sana. Kalau sudah panas mulai menyengat, kalau terik matahari sudah sangat panas sekali, mereka pun pulang ke rumahnya, menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai siang, siang mereka balik. Setiap hari seperti itu. Pada tanggal 2 Rabi', tepatnya pada hari Senin, pada tanggal 2 Rabi', dalam riwayat yang lain 12 Rabi', pada tahun ke-14 kenabian, pada hari Senin tanggal 2 Rabi', riwayat yang lain 12 Rabi', pada tahun 14 setelah kenabian, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hum fi buyutihim. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian tiba di kota Madinah, karena tibanya beliau di atas siang, di atas zuhur. Maka yang menjemput pun sudah tidak ada, mereka sudah pulang ke rumahnya, panas luar biasa. Sehingga kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tunggu-tunggu sampai di kota Madinah, enggak ada satupun yang tahu. Fara'a rajulun minal yahud wa huwa fi sathin fi baitin min buyutil Madinah. Pada saat itu tidak disengaja seorang Yahudi naik di atas atap rumahnya karena suatu hajat, ingin mengambil sesuatu, maka dia naik ke satah atap rumah. Atap rumah orang-orang di Arab itu terbuka dari atas, gak kayak kita ada gentengnya. Dan rumah-rumah dahulu mereka dibangun dari tanah, atapnya pun dari tanah. Di atasnya tanah ini mereka buat terbuka. Dan ini bisa mereka pergunakan apabila cuaca sangat panas di malam hari, mereka naik ke atas, mereka tidur di atas. Udara terbuka. Ini rumahnya orang-orang Arab. Dan sampai zaman sekarang. Di sebagian tempat di Yaman Selatan, rumah-rumah mereka masih terbuat dari tanah. Sekian tingkat. Ada 8 tingkat, 9 tingkat. Dari tanah. Fara'a rajulun minal yahud wa huwa fi sathin min buyutil Madinah. Ada orang Yahudi di siang hari naik ke atas atapnya. Kemudian dia melihat gerombolan beberapa orang tiba dari arah Mekah menuju ke kota Madinah. Dan Yahudi tersebut sudah mendengar kabar isu-isu atau mendengar kabar selentingan bahwasanya akan datang orang-orang yang ditunggu oleh penduduk Madinah. Yahudi tersebut tidak mengetahui Nabi SAW, tapi dia mengira jangan-jangan ini orang. Maka dia pun berteriak dengan suara yang amat sangat keras dengan mengatakan, "Ya Bani Qailah, wahai keturunan Qailah." Qailah ini nama perempuan, nenek pertamanya orang-orang Ansor. Nenek pertamanya orang-orang Ansor namanya siapa? Qailah. Nenek mereka yang paling dulu namanya Qailah. Sehingga mereka yang ada di Madinah, orang-orang Ansor dari dua suku, Aus dan Khazraj, dari keturunannya perempuan ini, maka mereka semuanya disebut anak-anaknya apa? Qailah. Orang Yahudi tersebut mengatakan dengan meneriakkan suaranya, "Ya Bani Qailah, qad ja'a haddukum, wahai Bani Qailah, telah datang bagian kalian." Yang dimaksud dengan bagian di sini syarafukum wa izzukum. Telah datang kemuliaan kalian, keagungan kalian, kehormatan kalian. Fathara al-muslimuna bisilahihim. Mendengar teriakan tersebut, berbondong-bondong kaum muslimin keluar dari rumah-rumahnya dengan membawa senjata. Karena ini penghormatan orang-orang Arab pada zaman dahulu dan sampai sekarang. Kalau ada tamu, mereka keluarkan senjata. Maka kaum muslimin mereka berbondong-bondong keluar menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati beliau. Wahum yukabbirun, dan mereka semuanya bertakbir. Satu dengan yang lain ingin menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sumi'at rajatu takbir fi bani Amr ibn Auf, saking gemuruhnya takbir, saking bersoraknya takbir, sampai bisa didengarkan di pemukiman Amr ibn Auf, pemukiman yang paling ujung di kota Madinah. Sampai ke sana, menunjukkan kaum muslimin yang ada di kota Madinah, mereka semuanya bertakbir. Wahum yuhituna bin Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka pun semuanya mengerumuni Nabi alaihi salatu wassalam, mengelilingi beliau. Wa kanu qarabata 500 nafarin minal ansar, diperkirakan mereka jumlahnya 500 orang dari kalangan Ansar, mengitari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bergembira. 500 orang yang mengitari Nabi. Wa sa'adu ar-rijal fawqa al-buyuti ma'an nisa. Kemudian orang-orang yang tua renta, sisa bapak-bapak mereka, naik ke atas rumah bersama istri-istrinya. Naik ke atas rumah, terbuka bisa dilihat. Mereka semuanya ingin melihat kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bergembira dengan kegembiraan kaum muslimin. Semuanya perempuan laki-laki naik di atas rumah. Wa tafarrakat al-ghilman wal-wildan, menyebar ke sana kemari anak-anak kecil. Ada yang lari ke sini, ada yang lari ke situ. Dan mereka pun seluruhnya bertakbir sambil mengatakan Allahu Akbar. Ja'a Nabiullah. Karena ada yang mengatakan Allah Maha Besar, telah datang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang lain lagi mengatakan Allahu Akbar, ja'a Rasulullah. Telah datang Rasulullah. Yang lain lagi mengatakan Allahu Akbar, ja'a Rasulun Amin. Allahu Akbar, datang Rasul yang dipercaya. Sampai-sampai kata Al-Bara ibn Al-Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata beliau, ma fariha al-ansaru bisyai'in farhahum bimakdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kata Al-Bara ibn Al-Azib, aku tidak pernah melihat kegembiraan, kebahagiaan orang-orang Ansar yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih banyak kegembiraan mereka, melainkan ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani hafizakumullah, ini singkat dari kisah hijrah Nabi alaihi salatu wassalam dari Makkah menuju ke kota Madinah. Di dalamnya terdapat berbagai macam fawaid, faedah-faedah ilmiah, yang sebagian kita sudah sebutkan di 4 sesi. Insyaallah ta'ala pada sisa waktu yang ada, kita akan menyebutkan 3 faedah yang bisa kita ambil dari kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, mengajarkan kepada kita bagaimana pengorbanan yang tulus untuk menjaga agama ini. Faedah yang pertama, memberikan kita bimbingan bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq di dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan di dalam membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhaha bimali, Abu Bakar berkorban dengan hartanya di jalan Allah. Dhaha bijasadi, Abu Bakar berkorban dengan jasadnya. Dhaha bimaulah, berkorban dengan budaknya yang diajak ikut hijrah Amir ibn Fuhair. Abu Bakar pun dhaha bi ahlihi wa auladihi fi Makkah, berkorban dengan istrinya, keluarganya, anak-anaknya, laki-laki dan perempuan yang masih ditinggal di kota Makkah di tengah-tengah kaum musyrikin yang membenci Nabi alaihissalatu wassalam dan Abu Bakar dan mencari jasad mereka. Abu Bakar meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk tegaknya Islam, agama yang hak. Maka apa yang sudah kita korbankan untuk Islam dan kaum muslimin, apa yang sudah kita korbankan untuk dakwah ini, apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita menjawab di dalam hati sendiri-sendiri. Maka ini merupakan pelajaran dan ibrah. Hendaknya kita selalu gigih di dalam menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menerapkan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam dan mengajarkan kepada umat manusia Islam yang benar ini. Orang-orang Nasara, bagaimana giatnya mereka di dalam menyebarkan kristenisasi 24 jam, membuat muktamar-muktamar, perkumpulan, rapat, yayasan, majlis, organisasi, mencetak buku, buletin. Menerjemahkan kitab-kitab mereka, disebarkan secara gratis. Bahkan datang dari Roma, Italia, para rahib, pastor, biarawati, pendeta, dari Eropa, kemana? Masuk ke hutan Irian Jaya. Dan mereka di atas agama yang batil. Mereka meninggalkan kenikmatan dunia di mana? Di Eropa. Masuk ke hutan Irian Jaya. Menyebarkan agamanya. Dan mereka di atas kesesatan. Maka kita sebagai kaum muslimin lebih pede. Harusnya lebih semangat. Terlebih lagi sebagai ahlu sunnati wal jamaah, lebih gigih di dalam berdakwah menjaga agama yang hak ini. Jangan mundur, jangan patah arah, jangan patah semangat. Walaupun musuh-musuh dakwah yang kita bawa, musuh-musuh al-haq ini banyak. Mereka semangat di atas kebid'ahannya, Mereka semangat di atas kebatilannya. Mereka semangat di atas hawa nafsunya. Maka kenapa kita takut? Kita berada di atas al-haq. Pegang ini dengan erat. Kita bersabar. Tegakkan sunnah bersabar. Jangan mundur. Tentunya dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan As-Sunnah. Coba kita lihat Abu Bakar As-Siddiq berkorban dengan segala apa yang dia punya. Kita enggak ada secuilnya. Dan ini merupakan salah satu sifat Taifatun Mansurah. Golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu sabat, kokoh di atas kebenaran, tidak goyang. Orang kalau dia di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus, pasti akan diberikan ujian, pasti akan diberikan cobaan, pasti akan diberikan rintangan. Kalau orang yang betul-betul mengaku di atas jalan yang lurus, dia akan mendapati berbagai macam duri. Dia harus bersabar, jangan mundur. Allah Subhanahu wa taala menegaskan alif lam mim. Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, begitu enaknya mereka mengatakan aku adalah orang-orang yang beriman dan mereka ini belum diberikan ujian. Orang yang beriman pasti diberikan ujian, dikasih tantangan, dikasih sedikit. Polisi tidur, duri, lubang-lubang di jalannya agar terjatuh. Maka hati-hati. Jangan kemudian kalau sudah terperosok dalam satu lubang, kemudian mundur, teruskan perjalanannya. Begitu enaknya mereka mengucapkan aku beriman dan mereka belum diberikan ujian. Walaqad fatana alladziina min qablihim, dan kita sudah memberikan ujian bagi umat-umat sebelum mereka, diberi bala, diberi fitnah, diberi bencana, diberi musibah. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin. Dari sana Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang benar, yang jujur, yang kokoh imannya, dan siapa di antara hamba-hambanya yang lemes, yang ciut, yang berdusta, kecil nyalinya. Ini pasti kita di dalam beragama akan adanya tantangan, duri, cobaan. Maka harus bersabar, jangan mundur. Dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan As-Sunnah, kita tidak keluar dari aturan para pemerintah yang mereka menjadi tulang punggung rakyatnya, tulang punggung kita, senantiasa taat kepada para pemerintah. Jangan takut. Bersabar. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Akan ada, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara umatku ini terus ada golongan yang selalu tegak di atas kebenaran. La yazurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang mencela. Alah, cuma celaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai dukun, sahir, majnun, orang yang gila. Berbagai macam ucapan kepada siapa? Bukan kepada kita, kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tidak luput. Sekedar celaan, masuk kanan, keluarkan dari kuping kiri. Selesai. Ta'ifah mansurah, yang senantiasa tegak akan ada sampai hari kiamat. Golongan yang tegak di atas kebenaran, menjaga agama ini, menjaga Al-Quran, menjaga As-Sunnah. tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang mencela dan orang-orang yang menggembosinya. Mencela maksudnya dari orang lain, yang menggembosi dari diri kita sendiri. Jangan ada yang menggembosi. Kasih support kepada saudara-saudaranya. Teruskan berdakwah, bela agama Allah Subhanahu wa taala, bela Islam. Dan bersabar di atasnya, tentunya dengan bimbingan Al-Qur'an, dengan bimbingan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dengan bimbingan para ulama asatidzah. Kalau kita tegak di atas dakwah, apa yang akan kita hadapi? Apa yang akan kita hadapi? Disiksa. Para ulama semuanya disiksa. Kita mungkin belum pernah ada yang disiksa. Para ulama disiksa. Para anbiya disiksa. Sebagian para nabi, mereka dibelah badannya. Para anbiya disiksa. Ini ujian. Nabi SAW berapa banyak mendapatkan siksaan dari orang-orang kufar Quraisy. Para sahabat mendapatkan siksaan. Ini jalannya kaum mukminin bersabar. Thabat, kokoh. Paling-paling apa ujungnya? Mati. Ujungnya apa? Meninggal. Wallahi innaha karamah. Kita meninggal di atas menjaga agama Allah Subhanahu wa taala yang hak ini demi Allah karamah. Kalau sudah ditulis kematian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditulis antum akan meninggal di masjid, kalian akan meninggal di masjid. Kalau kalian sudah ditulis meninggal tidak di masjid, akan datang kematian kepada anda. Walaupun anda di dalam pelukan istri, di atas kasurnya. Yang datang, datang kematian. Kata pepatah Arab, man lam yamut bisayfihi, mata bighairi. Yang tidak meninggal dengan senjatanya, dia akan meninggal dengan cara yang lain. Maka meninggal di atas as-sunnah, meninggal di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang hak ini demi Allah karamah. Imam Malik ibn Anas ibn Malik, Imam Daril Hijrah, berkata di dalam kitab yang dinukilkan oleh Al-Harawi di dalam Dhammul Kalam wa Ahlihi, kata Imam Malik, man mata ala sunnah falyabshir. Barang siapa yang meninggal dia di atas sunnah, menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia mendapatkan kabar gembira. Apa tujuan kita hidup di dunia? Semuanya kita akan meninggal. Maka thabati ikhwani hafizakumullah, kokoh di atas manhaj as-salafi. Jangan khawatir, tegar. Ahlul ahwa'i wal bid'ah akan selalu menghalangi ahlu sunnati wal jamaah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka menginginkan untuk mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka. Yang satu pandai berbicara, bersilah lidah. Bersilat lidah. Ngomong ngalor ngidul kanan kiri utara selatan. Memutar balikkan fakta. Yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka menginginkan untuk menutup, mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan cahayanya, menjaga agama ini walaupun orang-orang kafir mengingkari, tidak menyukai, walaupun orang-orang fasik membenci, walaupun ahlul ahwa'i wal bid'ah. Memerangi ahlul haq, jangan mundur, thabat di atas al-haq. Ini faedah yang pertama. Kita mencukupkan dua faedah saja karena sempitnya waktu. Faedah yang kedua, ikhwani hafizakumullah, di dalam memahami sirah Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya antum perhatikan dan mengambil dari empat perkara. Ketika kita ingin mengambil dan membaca, mempelajari sirah Nabi SAW, ambil dari empat perkara. Yang pertama, ayyuhal muslimun, apabila kalian ingin mengetahui sirah, ambil dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau ketika melaksanakan peperangan bersama orang-orang kufar, Quraisy, beberapa orang-orang musyrikun. Bagaimana pula ayat-ayat tersebut diturunkan kepada beliau dalam beberapa keadaan. Ini masuk di dalamnya perkara-perkara sirah. Dan begitu pula kisah-kisah para anbiya sebelum Nabi alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran. Maka referensi yang pertama di dalam memahami sirah kembali kepada kitabullah. Kemudian yang kedua, apabila kalian ingin memahami sirah Nabi alaihi salatu wassalam, kembali kepada kitab-kitab tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kitab-kitab tafsir mu'tamad yang bisa dijadikan sebagai landasan. Seperti contohnya tafsir Ibnu Katsir. Seperti contohnya apa tafsir Ibnu Katsir. Di dalamnya disebutkan asbab nuzul ayat ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau begini dan begitu dengan para sahabatnya. Ini masuk sirah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam memahami sirah Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya kalian kembali kepada kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah. Yang dimaksud kitab-kitab sunnah yaitu kitab-kitab hadis. Diambil yang sahih. Seperti sahih apa? Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Di sana disebutkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada para istrinya, sirah Nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan para sahabatnya, sirah Nabi. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika berdakwah di Mekah, sirah Nabi. Bagaimana beliau ketika berdakwah di kota Madinah, perkataan beliau, keadaan beliau, aktivitas beliau di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, apa yang beliau lakukan sebelum tidur, bangun tidur, bagaimana cara ibadahnya, ini masuk sirah. Kembalinya kepada siapa? Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang terdapat di dalam kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kalian kembali kepada kitab-kitab sirah. Kembali kepada kitab-kitab sirah An-Nabawiyah. Tapi perlu diperhatikan, sirah-sirah Nabawiyah tidak semuanya bisa kita ambil. Karena kitab sirah ini banyak sekali dimasukkan kisah-kisah yang tidak benar, tidak nyata, bahkan kisah-kisah palsu. Dalam hijrah ini saja, sesi sebelumnya kita menyebutkan 5 kisah yang sangat terkenal dan semuanya adalah kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kisah rumah laba-laba, merpati depan goa, kisah Abu Bakar digigit ular dan kalajengking, kemudian kisah ditamparnya Asma oleh Abu Jahal, kemudian kisah buang air kecilnya seorang musyrik di hadapan goa, dan kisah-kisah ini banyak tersebar. Maka perlu dihati-hati, perlu berhati-hati. Di antara beberapa kitab yang diberikan rekomendasi oleh para ulama banyak, di antaranya kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir yang berjudul Al-Fusul fi Siratir Rasul. Al-Fusul, rincian-rincian mengenai sirahnya Rasul. Ini kitab yang lumayan besar. Begitu juga kitab yang amat sangat bermanfaat, yang di dalamnya terdapat berbagai macam faedah, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini kitab yang bahas sirah. Indahnya kitab ini, sirah-sirah tersebut diambil faedah dari sisi akidah dan tauhid. Indah sekali kitab Zadul Ma'ad. Kemudian datang sekian abad Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, Syekhul Islam Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, Tamimi rahimahullah, yang beliau berusaha untuk meringkas kitab Zadul Ma'ad yang agak panjang ini, diringkas jadi satu jilid, kitab satu yang beliau beri judul dengan Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah, ringkasan dari sirah Nabi, bentuknya ringkasan dari kitab Zadul Ma'ad. Banyak Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah, mujaddid pada abad ke-12 di negeri Hijaz. Kemudian pada zaman-zaman terakhir ini Syekh Al-Albani membuat kitab tidak terlalu besar yang berjudul Sahihu As-Sirah An-Nabawiyah. Sahih-sahih saja dari sirah-sirah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak banyak memang. Diambil beberapa hadis-hadis yang sahih dari sirah-sirah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ikhwani hafizakumullah, dari penjelasan yang sudah kita sampaikan, maka hati-hati. Jangan sampai kita mempelajari sirah dari Quran. Jangan sampai kita mempelajari sirah dari majalah-majalah yang tidak bertanggung jawab atas kebenaran apa yang mereka nukilkan. Jangan ambil pula sirah dari kitab-kitabnya Ahlul Awa'i wal Bid'ah yang di dalamnya dicelupkan jelek dan bagusnya, yang tidak bisa diketahui. Dan hati-hati ikhwani hafizakumullah, jangan sampai kita mengambil sirah dari film. Dari apa? Film. Sinetron-sinetron. Tayangan televisi. Ini berbahaya. Karena kebanyakan film-film yang membahas tentang sirahnya Nabi alaihi salatu wasalam, fihi takdzib. Di dalamnya ada kedustaan, wa fihi buhtan. Di dalamnya ada kebohongan. Di dalamnya ada taglibul haqa'iq, pemutarbalikan fakta. Dan tidak sedikit pula film-film yang di dalamnya terdapat pelecehan kepada para sahabat. Ini harus hati-hati. Di antaranya film yang dibuat pada tahun 1977. 8 tahun sebelum saya lahir film ini sudah ada. Dan kita melihatnya sejak kecil. InsyaAllah para hadirin yang 30 tahun ke atas, InsyaAllah saya yakin sudah pernah melihat film ini. Terlebih lagi di Indonesia selalu diputar pada setiap bulan Ramadan. Kadang sebelum berbuka, kadang apa? Sebelum sahur. Film yang berjudul dari sisi bahasa Arabnya Ar-Risalah, pesan. Bahasa Inggrisnya The Message, Story of Islam, pesan, kisah dari ajaran agama Islam. Ini film tersebut perlu hati-hati ikhwani hafizakumullah. Di dalamnya terdapat banyak kedustaan, pelecehan kepada para sahabat. Kita tidak menyadari. Filmnya memang luar biasa dibawa penonton. Namanya film. Gak perlu kaget karena kenapa? Yang mendanai film ini tidak lain dan tidak bukan adalah Syiah Rafidhah dari negeri Lebanon dan dari negeri Iran. Yang ada di balik dibuatnya film ini The Message. Sampai-sampai Syekh bin Baz rahimahullah yang ada pada tahun tersebut menasihati mereka para kru film ini, an la yukhriju fa abaw ila al-ikhraj, jangan sampai dirilis film ini, jangan sampai dikeluarkan film ini. Tapi mereka tetap mengeluarkannya, disebarkan ke seluruh dunia. Pertama pelecehan, karena kebanyakan para sahabat aktornya adalah orang-orang kufar yang didatangkan dari Amerika. Antonio Quinn jadi Hamzah, jenggotnya ditebalkan. Antonio Quinn, aktor Amerika zaman itu. Saya belum lahir. Jadi seperti apa? Hamzah. Pernah apa enggak pernah lihat film ini orang? Saya berapa kali ngelihat. Ketika saya kecil dulu. ketika kita kecil dulu, sebelum mengenal dak. Dan ini diputar di Indonesia. Hamzah. Belum lagi sahabat-sahabat Nabi SAW dari kalangan wanita diperankan orang-orang musyrikat, orang-orang kafirat dari negeri-negeri barat. Ini pelecehan ikhwani hafizakumullah. Para sahabat Nabi SAW, mereka memiliki kehormatan yang harus dijaga. Kemudian yang kedua, di sana terdapat berbagai macam pemutarbalikan fakta. Kita sebutkan satu saja karena enggak cukup waktu. Satu saja. Dan saya minta kepada Pak Novel karena enggak ada Pak Khomis untuk minta tambahan sampai selesai. Nah. Di antaranya ikhwani hafizakumullah, antum tahu Wahsy? Wahsy. Pernah ingat namanya Wahsy? Di film itu budaknya siapa? Abu Muhammad. Budaknya Hindun. Abu Muhammad ngelihat. Budaknya Hindun. Dan ini adalah kedustaan yang jelas. Karena Wahsy bukan budaknya Hindun. Wahsy adalah budaknya Jubair ibn Mut'im. Tahunya kita dari dulu ya Wahsy ini budaknya siapa? Hindun bintu Utbah. Yang benar, Wahsy adalah budaknya Jubair ibn Mut'im. Yang mana Jubair ibn Mut'im ini memiliki dendam kesumat kepada Hamzah. Yang mana Hamzah ini sudah membunuh pamannya. Gak ada sangkut pautnya sama perempuan ini. Hindun. Hubungannya dengan Jubair ibn Mut'im. Pamannya Jubair yang bernama Mut'im ibn Adi dibunuh oleh Hamzah di peperangan Badr. Maka Jubair pengen nyawa dengan nyawa, darah dengan darah, jiwa dengan jiwa. Dendam kesumat. Memerintahkan kepada budaknya Wahsy, ya Wahsy, in qatalta Hamzah fa anta hur. Kalau engkau bisa membunuh Hamzah, aku bebaskan. Dimerdekakan dari apa? Perbudakan. Maka kata Wahsy, ma kharajtu illa an u'dak. Aku sebetulnya tidak ingin keluar pada peperangan Uhud. Aku tidak keluar kecuali ingin supaya aku bebas dari perbudakan. Capek. Aku ingin menjadi orang yang bebas. Maka aku keluar mencari Hamzah. Tidak ada yang lain. Memang terbunuh Hamzah. Ini kisah yang benar. Adapun di dalam film tersebut, setelah membunuh Hamzah, dikabarkan kepada Hindun bintu Utbah, sampai dibawa Hindun kepada jasadnya siapa? Hamzah. Apa yang dilakukan Hindun? Semuanya antum fahami. Dan kita melihat Hindun memotong telinga, apa namanya, hidungnya Hamzah, kemudian memotong telinganya dan dijadikan sebagai kalung, kemudian apa? Merobek dadanya, disembelih dadanya, dan diambil apa? Hatinya, bahkan dimakan. Na'udzubillah. Ini semua kisah yang tidak benar ya ikhwani hafizakumullah. Hindun sahabiat Nabi alaihissalatu wassalam. Jubair ibn Mut'im juga sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Hindun merupakan sahabat Nabi alaihissalatu wassalam dari kalangan wanita yang baik Islamnya. Sampai-sampai apa? Hindun disebut sebagai Akilat Akbat al-Bashar. Seorang wanita pemakan hati manusia alias kanibal. Gara-gara kisah ini. Disebut sebagai kanibal. Wanita pemakan hati daging manusia. Ini adalah kisah yang tidak benar. Kenapa dimasukkan oleh Syiar Rafidhah Hindun dalam kisah tersebut? Siapa Hindun ini, ikhwan? Ibunya siapa Hindun? Naam. Hah? Ibunya siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan, orang yang paling dibenci oleh Syiah Ar-Rafidah, ring satu. Umar dan Muawiyah, ring satu yang paling dibenci. Umar karena sudah menaklukkan negeri mereka Persia, kemudian Muawiyah. Ini ring satu yang paling mereka benci, yang paling mereka laknat, yang paling mereka cela. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka mereka tikam ibunya untuk menikam ini. Kita melihat, wih ngeri. Terpesona. Na'udzubillah. Ini merupakan kedustaan yang nyata ya ikhwani hafizakumullah. Mereka tikam Hindun karena mereka membenci Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka ini perlu hati-hati. Belum lagi kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, wanita-wanita keluar sambil membawa rebana. Menyebutkan apa? Tala'al badru alaina. Nah, ini semuanya tidak ada. Min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Dari sisi sanad lemah, dari sisi artinya pun menyelisih fakta yang ada. Ini diambil oleh mereka anasyid. Diambil lafad-lafad itu untuk beribadah. Memuji Nabi SAW itu semua tidak ada. Yang benar kisah yang sudah kita sebutkan di atas, itu saja. Laki-laki yang datang kepada Nabi SAW mengerumuni beliau. Mereka mengatakan, Tala al-Badru alayna, muncul bulan purnama, yaitu Nabi SAW dari daerah Thaniyatul Wada'. Ini juga menyelisih. Thaniyatul Wada' itu tempat dari arah negeri Syam, dari atas. Nabi SAW dari Mekah, dari sana. Thaniyatul Wada' itu dari negeri Syam. Gak mungkin yang datang dari Mekah akan melewati Thaniyatul Wada', karena Thaniyatul Wada' itu datang dari negeri Yordan, Libanon, Palestine, Syria. Dari negeri Syam. Adapun Mekah tidak mungkin akan melewati Thaniyatul Wada'. Ini bualan-bualan al-mutasawwifah Abdullah dan banyak sekali ikhwani hafizahumullah kisah sirah-sirah yang banyak dipelesetkan oleh naam umat manusia, terlebih lagi dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah untuk mengambil hati umat manusia. Maka ini perlu berhati-hati ikhwani hafizahumullah. Ini merupakan kajian terakhir kita karena saya akan berangkat insyaallah ke negeri Yaman. Wallahu ta'ala alam sampai kapan di sana. Adapun kekosongan yang ada insyaallah kita kembalikan kepada naam panitia dan pengurus majelis taklim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.